ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tathhir al-I'tiqad. Insyaallah ta'ala untuk pagi ya, di daras kita ini programnya itu uluhiyah. Insyaallah kitab uluhiyah ini akan naik terus. Kemudian asma sifat itu jelas ada. Yang kemungkinan juga akan berlanjut ilmu mustalah hadis. Itu yang silsilah yang mungkin silsilah paten untuk pagi. Adapun jadi kemungkinan normalnya 4 dalam sepekan itu ada 4 pelajaran, 4 kitab. Uluhiyah, kemudian asma sifat itu akidah, asma sifat yang masuk padanya. Kemudian ilmu mustalah hadis ini agak panjang karena anak pikir agak penting dan lebih penting dibandingkan qaid fikih sama usul fikih. Karena hampir kita sering ketemu hadis. Jadi minimal ketika melewati kitab yang dipelajari, tahu istilah apa itu mu'dhal, apa itu mu'allaq. Ya. Adapun yang lainnya mungkin itu tambahan. Mungkin misalnya fikih ada kesempatan dan fikih lanjut insyaallah setelah Id ini, setelah Idul Adha ini, Tathhirul I'tiqad itu tetap lanjut. Kemudian kitab yang akan dipelajari mustalah hadis, kemudian fikih lanjutan bin Hizam, kemudian kitab Syekh Muhammad Umar Bazmul itu Al-Manhajus Salafi. Itu 4 kitab yang terpikirkan untuk saat ini. Adapun Sabtu Ahad insyaallah mungkin ada kitab lain lagi, lanjutan dari Wasitiyah itu. Jadi akidah itu ada 2, ada yang khusus dengan asma sifat, ada yang akidah secara umum. Akidah secara umum itu ya seperti kitab Syarh Sunnah Al-Muzani kemarin kan umum dia kan. Nah, yang asma sifat itu kitab perentetannya itu kemarin Wasitiyah, Faidul Muslah itu kan khusus asma sifat. Kemudian Fathur Rabbil Bariyah masuk juga padanya, Takrib Tadmuriyah dan kitab-kitab lain yang khusus asma sifat. Untuk akidah itu beda lagi. Jadi insya Allah setelah Id ini langsung kita masuk ilmu mustalah hadis. Dan kalau ada waktu luang senggang ya mungkin kalau ada fikih misalkan yang ringkas, yang pendek, yang gampang dicerna, kita pelajari juga kitab fikih. Itulah program yang ada di sini untuk pagi insyaallah. Adapun selain pagi itu sore insyaallah selesai usul sita, masuk ke mulakhas kitab tauhid. Kita upayakan sampai selesai. Kalau malam ya untuk saat ini belum terpikirkan untuk program malam karena kondisinya di sini juga ada ngaji kan. Ada pelajaran ngaji dan ada pelajaran-pelajaran antum yang butuh belajar bahasa Arab ngulang dari awal. Adapun pagi insyaallah karena itu programnya lebih khusus ke kalangan santri, ya paling kitab-kitab adab yang seputar dengan ilmu. Kita lanjutkan ya. Keterangan dari Al-Imam As-Sunani rahimahullahu taala. Ringkasnya kemarin beliau menyebutkan ya, ketika ada orang yang mengucapkan kalimat bersumpah dengan sonam, diperintahkan oleh Rasul SAW untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Imam As-Sunani, ini menunjukkan wa hadza yadullu ala annahu irtadda bil halif bis sunam. Ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut bisa murtad ya, murtad dikarenakan dia bersumpah dengan sonam. Ya. Namun perkara yang sudah ma'ruf ya, ma'ruf yang sudah antum ketahui semua bahwasannya al-halif bighairillah ini syirkun asghar. Namun bisa menjadi syirik besar sesuai dengan niatan tujuan orang yang mengucapkan. Kalau tujuannya adalah untuk mengagungkan al-mahluf bihi yang dia bersumpah tadi, maka jatuh pada syirik besar. Namun kalau cuma mujarradul alfaz, maka jatuh pada syirik kecil. Namun hukumnya secara umum hukumnya haram. Adapun yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sunani ini juga pendapat sebagian para ulama, ya. Pendapat sebagian para ulama yang menyebutkan dia bisa kufur, bisa keluar dari kepada keislaman. Namun Allah alam, ya. Yang ma'ruf kita di kitab-kitab ya seperti itu dirinci. Kemudian kata beliau, fa in qulta, kalau engkau mengatakan la sawa, katanya enggak, sama saja. Li'anna ha'ula qad qalu la ilaha illallah, dikarenakan mereka itu telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatil an-nas, aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia, hatta yaqulu, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha, kalau mereka mau mengucapkannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, maka mereka akan terjaga dariku harta dan darah mereka, darah dan harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Ini syubhat yang berikutnya yang mereka sebutkan. Kemarin Al-Imam As-Sunani rahimahullah taala beliau menyebutkan yang namanya seseorang itu kalaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tatkala dia memalingkan perkara suatu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia kafir. Dan dia batal. Lalu Al-Imam As-Sunani membawakan dalil. Contohnya di antaranya orang yang bersumpah dengan nama wali atau dengan nama berhala, itu kan bisa kafir. Nah, dibantah lagi sama dia ini, sama ahli syubhat ini tadi, dia mengatakan enggak sama saja. Pokoknya dia tetap enggak ada istilahnya enggak kafir, enggak sama weh. Selagi dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, mengucapkan la ilaha illallah, maka sama saja. Tetap dia dihukumi muslim. Dia berdalil dengan hadis ini tadi. Namun sebenarnya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya, diantaranya Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, alul batil itu kalaupun dia mengucapkan dalil, membawakan dalil, sebenarnya dalil itu bisa membantah dia. Dari hadis yang dia pakai ini tadi yang mengatakan bahwasanya sama saja, orang itu kalau mengucapkan dua kalimat syahadat walaupun dia terjatuh pada sesuatu yang tadi disebut bersumpah kepada selain Allah, maka tetap dia dinyatakan muslim, tidak kafir gitu. Dia berdalil dengan hadis ini. Katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Kasbu Syubhat itu, ya, la ya'ti sahibu batilin bi hujjatin illa wa ya'ti ma yunqidu mislaha. Kalau lebih kurang seperti itulah maknanya. Tidak ada orang batil membawa satu ayat atau hadis melainkan akan datang pula yang bisa membantahnya semisalnya. Ucapannya ma'ruf sebenarnya, semakna dengan ucapan Ibnu Taimiyah. Sebenarnya kalau dari hadis ini bisa antum bantah. Dari mana kira-kira nasihin? Ini kan Rasul menyatakan, aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia. Namun sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, terjaga darahnya dan harta mereka dariku. Berarti kan kalau orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, sudah dia sudah muslim. Tidak bisa kita perangi, tidak bisa kita musuhi. Dari sisi mana ini? Membantahnya. pada lafaz illa bihaqqiha. Langsung ada istitsna dari Rasul. Memang benar seperti itu, namun Rasul menjelaskan illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Di antara yang haknya disebutkan dalam hadis, man baddala dinahu faqtulu. Umirtu an uqatil an-nas. As-sayyibuz zani, mana hadisnya awalnya? Umirtu an uqatil an-nas. La yahillu damu mar'in muslimin illa bi ihdats salas, ya kan? Illa bi ihdats salas, di antaranya an-nafsu bin nafsi, as-sayyibuz zani, wa tariku lidini al mufaraqah lil jamaah. At-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya masuk dalam kategori illa bi haqqiha, murtad. Makanya dalam kitab fikih ada namanya ahkamul murtad. Wa qala li Usama ibn Zaid, katanya dia berdalil, dalil bawa dalil lagi dia. Rasul pernah mengatakan kepada Usama bin Zaid, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apakah engkau ingin memerangi dia setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Jadi kisahnya ini, Usama bin Zaid ini pada perang ya. Ketika Usama bin Zaid ngejar kaum musyrikin, seorang musyrik. Ketika kepepet musyrik itu tadi langsung mengucapkan la ilaha illallah. Tetap dibunuh oleh Usama bin Zaid. Lalu Rasul memanggil Usama bin Zaid. Rasul mengatakan, kenapa dibunuh? Kata Usama bin Zaid, ah, dia ini kan cuman untuk anu, nyari-nyari alasan gitu loh, untuk berlindung ya, dari kalimat tersebut, supaya tidak dibunuh. Ya, berlindung dengan kalimat la ilaha illallah. Sambil Rasul mengatakan, asyakok takolbah, apakah engkau udah belah dadanya dia? Cross check gitu lah. Aqatal tahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apakah engkau telah membunuhnya setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Wa haula yusallun wa yasumun wa yazukun wa yazakun wa yahujjun bi khilafil musyrikin. Mereka kan sholat katanya, puasa, zakat, haji, beda kaum musyrikin. Syubhat bukan? Syubhat. Oh ya, alang kesahangarnya kamu ngomongin kafir. Dia tuh sholat, ngimam galak di masjid. Bayar zakat juga dia, panitia zakat. Zakat fitrah. Puasa dia. Masa dia main musyrik? Qultu, aku jawab, kata Imam As-Sunani, qad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah mengatakan illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Wa haqquha, dan haknya kalimat la ilaha illallah, ifradul bil ilahiyah, adalah ifrad, mengesakan ilahiyah. Wal ubudiyah, dan mengesakan ubudiyah lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kuburiyun, sedangkan kuburiyun lam yufridu hadil ibadah, mereka tidak mengesakan ibadah ini. Dan insyaallah ya, informasi kalau selesai tathahirul i'tiqad ini, ada dua kemungkinan. Bisa jadi kasybu syubhat, bisa jadi durun nadid karya Syaukani. Kalau ini kan Sunani itu tadi. Namun ada rencana untuk menyelesaikan juga kita yang itu kan, di belakangnya itu kan ada syarh sudur yang buku yang punya antum itu kan. Syarah sudur itu insya Allah kita baca. Setelah syarah sudur, nanti mungkin bisa jadi durun nadid. Durun nadid itu mirip seperti kita butuhid. Atau kasyfu syubhat. Jadi intinya panjang program kita ini tadi. Ya. Dan target ana mungkin puncak terakhir untuk uluhiyah ini, Fathul Majid. Ya, kalau ada kesempatan dan memang ada waktu, mungkin sebelum Fathul Majid paling tidak Qurratu Uyunil Muwahhidin karya Syekh Abdurrahman bin Hasan juga. Itu silsilah. Jadi jangan, misalnya itu kalau ada yang nanya ya, seperti itu pelajarannya. Ya. Jadi jangan berharap untuk pelajaran pagi itu muter dari awal, enggak, maju terus. Seperti ini nyambung, nyambung dengan kasbus syubhat sebenarnya. Qultu, kata Syekh Al-Imam As-Sunani, qad qala sallallahu alaihi wasallam illa bihaqqiha. Rasul pernah mengatakan illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Wa haqqu la ilaha illallah. Haquha, hak kembali ke mana? La ilaha illallah. Ifradun bil ilahiyah wal ubudiyyati lillahi ta'ala. Mengesakan ilahiyah dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kuburiyun lam yufridu hadhil ibadata. Sedangkan kuburiyun tidak mengesakan, menyendirikan peribadatan ini. Falam tanfa'hum kalimatu syahadah. Sehingga tidak bermanfaat kalimat syahadah. Kaum musyrikin kan diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa yang membuat mereka berat? Konsekuensinya mereka harus mengesakan Allah SWT dalam peribadatan. Fa innaha la tanfa'u illa ma'iltizami ma'naha. Dikarenakan kalimat itu tidak akan bermanfaat melainkan bersamaan atau melainkan dengan komitmen terhadap maknanya. Itu kalimat la ilaha illallah tidak akan bermanfaat melainkan dengan komitmen terhadap maknanya. Walam yanfa al yahuda qauluha li inkarihim ba'dul anbiya. Tidak bermanfaat, ya, tidak memberikan manfaat kepada orang-orang Yahudi qauluha, mengucapkannya. Maknanya orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi, dia kitabnya apa? Taurat kan? Taurat. Taurat diturunkan siapa? Musa. Mengimani Musa mereka? Mengimani. Mengimani Musa. Ada manfaat? Tidak ada manfaat. Kenapa? Dikarenakan mereka mengingkari nabi-nabi yang lain. Mereka membunuh, berupaya untuk bunuh Isa, mereka bunuh Zakaria dan yang lainnya. Liinkarihim ba'dol anbiya, dikarenakan mereka mengingkari sebagian para nabi. Wa kadzalika man ja'ala ghayra man arsalahu Allahu nabiyan. Demikian juga orang yang menjadikan, ya, orang lain dari kalangan orang-orang yang Allah utus sebagai nabi. Dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai Tuhan oleh mereka, dijadikan sesembahan. Lam tanfa'hu kalimatus syahadah, tidak memberikan manfaat kepada mereka kalimat asyhadah. Ala taro, tidakkah engkau melihat anna bani Hanifah, bahwasanya Bani Hanifah ini pengikutnya Musailam Al-Kadzab, ya. Ini juga disebutkan di Kasbus Syubhat. Sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga menyebutkan itu tadi di Kasbus Syubhat. Kanu yashhadun, dulu mereka mengucapkan, bersaksi la ilaha illallah, tidak ada sesembahan melainkan Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Wa yusallun, mereka salat. Walakin qalu, akan tetapi mereka mengatakan apa? Inna Musailamah nabiyun. Musailamah nabi. Itu kalangan Bani Hanifah. Bukan Bani Hanifah ini keturunan asal Abu Hanifah, bukan. Suku kabilah. Masuk padanya ya Ahmadiyah gitu loh. Jadi jangan ragu-ragu mengkafirkan Ahmadiyah. Kalaupun ada dia yang mengaku Muslim, namun dia dengan terang-terangan dia tidak mengakui Nabi kita Muhammad SAW, bisa antum kafirkan secara mutlak. Jadi tidak usah, dia ngomong mengaku Muslim, tapi Nabiku adalah Ahmadiyah. Antum tidak usah lagi komatul hujam, berarti dia kan Nabinya beda. Ya. Iqamatul hujjah itu ya kalau masih samar. Maaf Pak, Bapak sebenarnya belum Muslim. Kenapa? Kok ngapa dia belum? Nah, Nabi kita beda. Kalau Nabi umat Islam itu Muslim itu Ahmadiyah. Kalau Bapak, berarti agama Bapak agama Ahmadiyah. Kalau Bapak pengen dikatakan Muslim, ucap dua kalimat syahadat. Kan syarat dua kalimat syahadat kan? Nah, berarti kan bukan Muslim dia. Jadi jangan ada istilah, oh dia masih betul kita itu iqamatul hujjah. Ong dua kalimat syarat ngucap syarat seorang muslim itu dua kalimat syahadat, syahadatnya beda. Faqatalahumus sahaba wasabauhum. Para sahabat memerangi mereka dan menawan mereka. Siapa-siapa yang nabi palsu yang antum ketahui zaman dulu? Musailamah ya. Sebenarnya nama dia itu Maslamah. Tapi ditasghir lil ihtiqar. Siapa lagi? Al-Aswad Al-Ansi. Seingat anak satunya lagi ada Syajah apa namanya? Syajah. Ceweknya. Tapi taubat. Istrinya Musailamah. Istri Musailamah ya, Syajah ya. Istri Musailamah. Aku nabi. Yang ya Ahmadiyah ya, Mirza Ghulam Ahmad. Nah, kalau yang di Indonesia kemarin siapa? Michael Gorbachev itu ya. Michael Mukondas. Tahu tuh Michael Mukondas? Berarti masih kecil. Tentunya tahun berapa dulu? 98. Michael Mukondas itu muncul sekitar tahun 2005 kalau salah ya. Masih SD. Masih SD, wajar. Antum belum tahu berita. Masih tersibukkan ninja Atari. Itu tadi. Ya sih. Ya. Dulu awal-awal anak Mondo 2006. Itu kemungkinan kalau salah munculnya 2005. Awal-awal anak Mondok 2006 tuh dulu ada muhadharah dengan anak di Jogja. Daurahnya Ustaz Luman Ba'abdu itu bahas masalah Michael Mukaddas. Kalau tidak salah namanya itu Michael Gorbachev, pokoknya Michael Mukaddas. Bukan dia Aminuddin, beda. Itu dia Eden. Michael Mukaddas. Mengaku nabi. Ya, termasuknya dia Aminuddin, tapi Michael Mukaddas itu agak lebih anu dia, lebih anu ya, powernya agak lebih lagi. Lebih banyak. Banyaklah selama anak mondok di Gresik itu banyaklah dulu dapat informasi nabi-nabi muncul mulai dari yang kecil sampai yang besar di Pulau Jawa. Nah, itu belum termasuk yang disebutkan sama Rasul 30 orang yang mengaku nabi itu bukan. 30 orang yang mengaku nabi itu besar punya jemaah. Kalau cuma 10, 20 mengaku nabi itu belum enggak diakui. Itu baru cabang. Mereka ini diperangi oleh para sahabat. Nah, maksudnya As-Sun'ani ini loh, mereka ini kan ngaku nabi. Ya. Ngaku nabi. Ada nabi lain selain Nabi Muhammad. Itu pun diperangi. Kalau diperangi menunjukkan dia kafir kan? Ditawan. Nah, katanya Imam As-Sun'ani, "Fa kaifa biman?" Kan cuma nyadikan nabi, ya. Ini Nabi Muhammad tidak diakui sama dia. Nabi dia ini nah. Karingan kan? Nah, itu baik diperangi. Kata beliau, "Fa kaifa biman yaj'al wal wali khassatan ilahiyah?" Terus bagaimana dengan orang yang menjadikan wali memiliki kekhususan ilahiyah? Kalau kekhususan nabi itu apa? Untuk diikuti kan? Nah, ini kekhususan ilahiyah itu untuk disembah. Kalau orang yang menjadikan manusia, misalkan si Febri dijadikan nabi, cuman untuk diikuti, baik. Cuman permasalahan ittiba. Nah, ini kan manusia untuk disembah. Maka kata Imam Sunani, lebih layak untuk dia apa? Dikafirkan. Kalau yang menjadikan nabi, baik, dikafirkan. Apalagi yang menjadikan sesembahan selain Allah SWT dari kalangan wali. Wa yunadihi lil mulimmat. Dan dia memanggilnya, ya, menyerunya untuk perkara-perkara yang mendesak. Di sebagian nuskho itu muhimmat. Di nuskhonya kita al-mulimmat. Hah? Muhimmat sebenarnya. Oh, sudah. Ya, tadi. Sudah yang melok ibu yang antum. Punya anak itu, punya anak kan pesan sama Dr. Vicky, punya anak diambil si Afan. Jadi anak punya pegang syarah. Ntar anak jengok di nuskho yang lain. Itu dicetakan lain apa? Kalau yang disyarah ini mulimat, bagian nuskho muhimat. Sama, benar. Kalau disebutkan yang punya nuskho yang ini ada PDF-nya sebenarnya. Dia disebutkan lil muhimmat. Ah, muhimmat itu pada nuskho asli. Yang muhimmat itu. Pada makhthutat nuskho aslinya memang muhimmat. Untuk perkara-perkara penting gitu deh. Wa hadza amirul mu'minin Ali ibn Abi Thalib. Ini amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib. Sebagai faedah ya. Untuk kitab yang seperti ini yang Kashfus Syubhat. Kalau wong yang belum kalau yang betul-betul memahami kitab Kashfus Syubhat. Sebenarnya Kashfus Syubhat itu lebih enak belajar matan dibandingkan syarah. Sebenarnya makanya nanti dilihat anak-anak ada syarah, ada PDF kita syarah dari Yaman, nanti dilihat mana yang enak. Karena Kashfus Syubhat itu bantah-bantahan, makanya kalau anak sudah ngecek syarah Syekh Ibnu Taimin, kalau untuk dibuka kajian misalkan kajian, ada kajian syarah Kashfus Syubhat, syarah Syekh Ibnu Taimin itu kurang nyambung, susah untuk memahami. Namun kalau kalangan thalabatul ilm tidak masalah, misalnya santri-santri cek ini. Dan Kashfus Syubhat itu sebagai faedah bukan kajian umum. Ya, bukan kajian umum, itu kajian khusus kalangan thalabatul ilm. Jadi kalau misalkan antum untuk dakwah, antum buka kajian seminggu sekali Kashfus Syubhat, yang nempel syubhatnya, bantahnya tidak nempel. Dia itu tidak bisa putus, harus nyambung. Karena sama cak ini nah, fa in qulta. Ini kan bantah. Fenkulta dijawab kan depan muncul syubhat lain. Iya enggak? Enggak bisa. Apalagi kalau antum kajiannya misalkan kasyubhatnya bukan memahami matan, cuman banyak penguraian itu tadi. Tadi yang nempel syubhatnya. Ya ini aneh. Jika syubhat itu ada alasan dia melakukan tawassul itu, ana muznib katanya. Aku orang yang banyak salah, banyak dosa. Itu kan sama syubhat itu. Kita kan banyak dosa. Kalau ini kan wali, orang yang soleh. Kan nempel syubhatnya kaki. Menjelaskan panjang lebar yang nempel syubhat. Makanya kalau antum nak dakwah, kalau antum belum menanamkan taksil atau tauhid, jangan buka kasyfus syubhat. Ya, jangan buka kasyfus syubhat. Antum tanamkan dulu tauhid, akidah, detail, rinci, baru buka kasyfus syubhat. Sebagian para masyayikh ada yang menyatakan kasyfus syubhat itu setelah kita buta tauhid. Ada yang menyatakan tidak masalah sebelum kita bertauhid, namun dengan syarat ketentuan dia sudah belajar kitab-kitab tauhid yang lain. Usul salah satu adalah arba, usul sita, nawakidul Islam dan lain-lain. Termasuk nawakidul Islam. Sebagai itu, insya Allah dipelajari lagi juga. Ya, kaget tapi, kaget antum maju banyak antum kafir kan. Insya Allah kaget dicarikan syarah yang ringkas. Nah ini juga sama yang disebutkan oleh As-Sunan ini mirip dengan Kashfus Syubhat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa hadza amirul mu'minin Ali ibni Abi Thalib harraqa ashab Abdullah ibni Sabah. Ini amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib harraqa, membakar pengikut Abdullah bin Sabah. Dibakar oleh Ali bin Abi Thalib para pengikut Abdullah bin Sabah. Dia munafik ya, dia ini zindiq, pura-pura masuk Islam. Waqad kanu yaqulun, dulu mereka mengatakan la ilaha illallah wa Muhammad rasulullah. Mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Walakinnahu ghalau fi Ali. Akan tetapi mereka ini gulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Ya'taqadu fihi ma ya'taqidul kuburiyun wa ashbahuhum. Mereka meyakini pada Ali seperti apa yang diyakini oleh kuburiyun dan yang semisalnya. Lihat bahasanya As-Sunani ya. Kalau ini langsung beliau nusuk. Beliau nyontokkan Ali. Sebenarnya kan contohkan Ali kan. Abdullah bin Sabah terhadap Ali. Ya. Abdullah bin Sabah dan para pengikut Abdullah bin Sabah dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Itu maksud beliau. Dalam keadaan para pengikut Abdullah bin Sabah ini mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Mengakui ke Rasulullah Nabi Muhammad. Akan tetapi tatkala gulu dalam Ali atau pada Ali. Maka dibakar oleh Ali, dibunuh. Nah, apa sebabnya? Wa'taqadu fihi. Dikarenakan mereka meyakini pada Ali, ma ya'taqidul kuburiyun wa asbahuhum. Seperti apa yang diyakini oleh ahlul kubur. Para penyembah kubur, kuburiyun. Dan yang semisal mereka. Fa'aqabahum. Lalu Ali menghukum mereka. Uqubatan. Dengan suatu hukuman. Lam yu'aq. Kib biha ahadan minal usati. Dengan suatu hukuman yang Ali tidak menghukum ya seorang pun dengan hukuman yang tadi dari kalangan ahlu maksiat. Jadi Ali bin Abi Thalib menghukumnya habis-habisan dengan hukuman yang tidak dilakukan kepada orang lain dari kalangan ahlu maksiat. Fa innahu hafarolahum al-hafair. Sesungguhnya dia Ali menggalikan lubang parit untuk mereka. Wa ajajja lahum naron. Lalu Ali mengkobarkan, menyalakan api. Wa alqahum fiha. Wa qal. Lalu Ali melemparkan mereka ke dalam api tadi. Seraya mengatakan, lamma ra'aitul amra amron munkaro ajajtu nari wa da'autu konbaro. Lama ro'aitul amro amron munkaron. Tatkala aku melihat perkaranya adalah perkara kemungkaran. Ajajatu nari. Ya. Aku menyalakan api. Ya. Wada'utu konbaron. Lalu aku panggil si kumbur. Kumbur, kumbur. Tembar. Dilempari sama si kumbur. Wa qala syair fi asrihi. Berkata seorang penyair di zamannya Ali. Penyair itu mengatakan litarmi bi almaniyah haitsu sya'at. Idza lam tarmi bi fil hufratain. Litar romayar, melempar ya. Romayar mi. Litar mi bi almaniyah. Maniyah itu kematian, al-mut. Hendaknya kematian itu melemparkan aku. Kemanapun dia berkehendak. Idza lam tarmi bi fil hufratain. Apabila engkau tidak melemparkan aku di dua parit ini tadi, dua lubang ini tadi. Idza ma ajjaju fihi an-naron. Tatkala mereka menyalakan pada parit tersebut sebuah api, ra'aitul mauta naqdan ghairu dainin. Aku pun melihat kematian tersebut secara tunai bukan dalam bentuk utang. Jadi tukang sairnya pun bersair, ya, mati tuh bahasa kitanya tuh ya mati. Dia mengatakan litarmi bi almaniyatu haitsu sya'at. Kematian itu akan melemparkan aku dimanapun dia berkehendak. Litarmi bi romayarmi. Romayarmi melempar kan? Almaniyatu almaut. Kematian itu melemparkan aku dimanapun dia berkehendak. Atau idza lam tarmidi fil hufratain. Sama tarmi tadi yang kedua itu kayaknya balik ke kematian ya, bukan kembali ke Ali. Idza lam tarmidi fil hufratain. Kalau apabila kematian tadi tidak melemparkan aku dalam dua lubang ini. Maksudnya kematian tetap akan melemparkan aku kalau kematian kalaupun tidak melemparkan aku di dalam lubang ini tadi. Idza ma ajjaju fihinna naron. Tatkala mereka menyalakan dalam lubang tersebut suatu api, ra'aitul maut naqdan ghairu dainin. Aku melihat kematian itu secara tunai, bukan dalam bentuk utang. Maknanya kontan. Wal qissa fi Fathul Bari. Kisahnya ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Wa fi ghairiha min kutubil hadits wasiyar. Dan yang selain itu, selain Fathul Bari, dari kitab-kitab hadits dan kitab sejarah. Ya, ma'ruf ini ya, kisah ini tadi. Wallahu ta'ala alam sallam.